Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan bahwasanya ad-da'watu ilallah, dakwah menyeru manusia kepada Allah, adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Dan dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-hikmah adalah wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang al-hikmah, beliau mengatakan al-hikmah adalah fi'lu ma yambaghi 'ala al-wajhi alladhi yambaghi fi waqti alladhi yambaghi. Hikmah adalah seorang melakukan perbuatan, suatu amalan, termasuk dakwah. Amalan yang memang semestinya untuk dilakukan, alal wajhi alladhi yambaghi, dalam bentuk yang sudah seharusnya seperti itu dilakukan, fil waqti alladhi yambaghi, di waktu yang sesuai. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dan para ulama kita rahimahumullah, termasuk juga masyayikh kita para ulama al-mu'asirin di zaman ini, mereka berusaha untuk mentauladani Rasul alaihi salatu wassalam di dalam al-hikmah fid da'wah. Dan hikmah di dalam dakwah itu meliputi banyak hal. Termasuk diantaranya adalah memperhatikan materi yang akan disampaikan. Naam. Dakwah itu tidak serampangan. Dakwah itu tidak sembarang dilakukan. Di antara bentuk hikmah adalah mura'atu tadarruji wa tertibi fi dakwah. Memperhatikan materi yang disampaikan, mana yang paling penting, ya, mana yang perlu diutamakan, mana yang diakhirkan. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita perhatikan ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman Beliau alaihi salatu wasallam berpesan, yang dalam pesan ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu ya harus memperhatikan at-tadarruj wa tartib, aulawiyat, mana yang lebih utama, mana yang harus didahulukan. Nabi mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwalu ma tad'u ilaih syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, fa'inhum ata'uka lithalika fa'a'limhum anna Allah aftarad alaihim khamsa salawat. Al-hadith. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab, mereka ahlul kitab, laisu bimuslimin, wa indahum syai' minal ilm, mereka memiliki ilmu al-kitab, falyakun awwalu ma tad'u ilaihim, maka jadikanlah yang pertama kali engkau serukan mereka untuk menerimanya, jadikanlah pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu didakwahkan, diajak mereka, diterangkan hujjahnya, dalilnya. Fa'inhum ata'u kalidhalik, kalau mereka mau menerima, mau mentaatimu, mau menerima ajakan ini, fa'alimhum, ajari mereka, beritahu mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawat, ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawat. Ini sekedar mengingatkan kepada antum semuanya, terlebih thullabul ilm, duat, dan kita semuanya memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, untuk kita hikmah di dalam dakwah, tidak serampangan, tidak seenaknya sendiri. Termasuk apa yang sedang kita pelajari, kita mempelajari sebuah pembahasan penting, manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab fit ta'lif, manhaj, metode, tariqah, ya, bagaimana Syekh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab menulis, yang tulisan itu bukan untuk beliau tetapi untuk didakwahkan linnas. Naam, bagaimana beliau ya memilih, ikhtara al-maudhu', beliau memilih tema yang beliau sampaikan kepada manusia. Dan ketika seorang itu hikmah di dalam dakwah, maka dakwah itu akan mubarakah, dibarokai. Naam. Dan banyak hal yang harus kita pelajari tentang hikmah. Termasuk di antara bentuk hikmah adalah melihat, memperhatikan al-mad'uwin, orang-orang yang kita dakwai. Macam-macam mereka itu keadaannya, dari sisi usia, ya, dari sisi status sosial, dari sisi sifat pembawaan, dari sisi jenis. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang pemarah, ada yang sifatnya lembut dan mudah mendengar, menerima. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak. Ada yang mudah faham, ada yang harus diulang-ulang ketika menyampaikan. An-nas mutafawitun, manusia itu beragam. Coba antum bayangkan ketika antum berdiri khutbah yaumul jum'ah, itu tempat dan waktu di mana manusia berkumpul, semua kalangan, semua umur, bahkan perempuan pun mungkin hadir meskipun tidak wajib atas mereka. Biasanya kalau ada tempat disediakan untuk wanita, ada saja wanita yang hadir. Apakah merupakan hikmah ketika seorang khatib berbicara tentang politik, berbicara tentang politik global, manusia tidak ngerti, tidak faham apa yang dia bicarakan. Seperti tidak mengerti kebutuhan umat. Sehingga wajar ketika mimbar-mimbar yang mulia itu ya menjadi sarana untuk berpolitik, ya, sarana untuk berdakwah kepada dirinya, bukan dakwah ilallah. Dan kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, maka kita betul-betul melihat bahwasanya beliau rahimahullah adalah salah satu misal, salah satu contoh al-ulama ya, yang betul-betul berupaya hikmah di dalam menyampaikan ilmu kepada manusia, termasuk di dalam memilih tema-tema ya, ta'lifnya beliau. Kita telah mempelajari kitab Tauhid, manhaj beliau ya, di dalam kitab tersebut. Dan kita akan melanjutkan insyaallah taala kitab berikutnya yang beliau tulis dalam kehidupan beliau, yaitu kitab Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Naam. Beliau rahimahullah mengatakan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, sambil kita merenungkan maudhu' yang beliau tulis, yang betul-betul beliau memperhatikan nas manusia, hajat mereka. Manhajuhu fi ta'lif kitabi al-usul as-salasah wa adillatuha. Bagaimana manhaj beliau di dalam beliau menulis kitab al-usul as-salasah. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, al-usul as-salasah allati hiya mawdu'u hadzal kitab hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab usul as-salasah yang ini merupakan tema dari kitab ini. Yang dimaksud dengan usul salasah, tiga pokok, tiga landasan yang dimaksud oleh Syekh dalam buku ini adalah ma'rifatul abdi rabbahu, ya, kewajiban seorang hamba mengenal Rabbnya, wa dinahu dan agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ikhtiar, pilihan yang muwaffaq. Muwaffaq. Taufik dari Allah Jalla wa'ala. Dan saya pribadi, ikhwatil kiram, barangkali antum juga merasakan. Ya, kita tergugah untuk merasakan pentingnya masalah ini setelah kita membaca buku ini. Setelah kita mendapatkan pengajaran dari guru-guru kita tentang kitab ini, atau apa yang dikandung dari kitab ini. Nah, dan tema ini adalah tema yang demikian penting dan sangat mendasar. Makanya berkata di sini Syekh Abdul Muhsin, walihadihil usuli as-salasati ahammiyah kubra, dan tiga pokok-pokok dan landasan utama ini memiliki nilai yang sangat besar. Kenapa demikian? Fa innaha allati yus'alu anhal mayyitu fi qabrihi. Karena tiga perkara inilah yang akan ditanyakan kepada mayit fi qabrihi, di kuburnya. Sekaligus kitab ini juga mengingatkan kita kepada kematian. Dan betapa banyak Nabi mengingatkan sahabat untuk ingat mati. Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat, yani al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang memutuskan kenikmatan-kenikmatan, yakni kematian. Orang kalau ingat mati biidnillah dimudahkan untuk bersegera bertaubat, bersegera untuk beramal, dan pendek angan-angannya. Karena dia merasa kematian itu semakin dekat, dia tidak akan jauh angan-angannya, dia akan bersegera berbuat, segera bertobat. Demikian pula kita disyariatkan untuk ziarah kubur, di antara maksudnya adalah ini: zurul kubur. Au kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada negeri akhirat, mengingatkan kematian. Asy-Syaikh rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dengan memilih tema ini sekaligus juga yudzakkirunal maut, mengingatkan kita kepada kematian. Karena inilah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada mayit. Faqad rawal Imam Ahmad bi isnadin hasan 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan sanad yang hasan dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, hadisan tawila, hadis yang sangat banyak, hadis yang sangat panjang, ya, perjalanan ruh, ruh orang-orang yang baik mukmin dan ruh orang-orang yang kafir munafik. Namun intinya di dalam hadis yang panjang itu, kata Syekh Abdul Muhsin, wa fihi, dalam hadis itu Nabi bersabda, fayatihi ail mu'min, maka akan mendatangi mayit mu'min malakan, dua orang malaikat, fayujlisanih, dua malaikat ini mendudukkan mayit, jadi didudukkan. Kita mengimani berita ini, mayit ditidurkan, posisi tidur, namun hadis menyebutkan yujlisanih, didudukkan. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia mengatakan rabb aku adalah Allah. Fayaqulani, kemudian keduanya bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, dia akan mengatakan agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, fayaqulanilah, kemudian bertanya keduanya, ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, siapa orang ini, utusan Allah yang diutus di tengah kalian? Fayaqul, maka orang yang beriman dengan yakin mengatakan, huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rasulnya Allah. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, wa fihi wa yatihi ail kafir, datang kepada orang kafir dua orang malaikat, fayujlisanihi, keduanya mendudukkan orang kafir, fayaqulan, keduanya bertanya dengan pertanyaan yang sama, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqul, hah la adri, dia mengatakan hah la adri, seakan-akan dia mengingat sesuatu namun tidak mampu untuk bisa mengingat. Orang munafik, walaupun dulu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun sesungguhnya dia kafir, maka dia tidak mampu untuk mengingat. Dia hanya mengatakan ha la adri. Fayaqulan, kemudian ditanya, wa madinuk, au madinuk. Fayaqul, dia juga mengatakan ha la adri. Ketika ditanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah kalian? Fayaqul, hah la adri. Sama jawabannya, saya tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu usul yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, perkara yang sangat penting, semua orang butuh, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, semuanya demikian akhirnya dalam kehidupan, menjadi mayit ditanya dengan pertanyaan ini. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Wa aydhan, demikian pula masih menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tema yang disebutkan oleh Syekh ini adalah perkara yang besar. Di antara yang menunjukkan adalah tiga perkara ini ditanyakan di alam barzakh. Juga di antara dalil yang menunjukkan pentingnya tiga perkara ini, wa aydhan faqad warada dzikru hadhihi tsalasah mujtami'atan fi ba'dil ahadits. Tiga perkara ini juga kita dapatkan dikumpulkan dalam beberapa hadis. Ini ada hadis-hadis yang mengumpulkan tiga perkara ini. Minha di antaranya adalah hadis-hadis yang yadullu ala annaha min kamalil iman. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tiga perkara ini adalah kesempurnaan iman. Wa huwa hadisul Abbas ibn Abdul Muttalib fi sahihi Muslim. Hadis Al-Abbas ibn Abdul Muttalib di dalam sahih Muslim. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman. Sungguh seorang akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, kelezatan iman. Ketika man radhiya billahi rabba, ketika dia ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan dia ridha Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasulan, dan dia ridha Islam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Orang yang seperti ini akan merasakan lezatnya iman. Radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Naam. Sebaliknya ketika seorang membenci ini semuanya, yang ada adalah kesempitan. Ya. Dan juga kesengsaraan hidup. Justru membenci Allah, membenci agama ini, membenci Rasul, atau membenci sunnah-sunnahnya. Ya. Sebut saja orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka termasuk orang-orang yang tidak ridha Nabi alaihi salatu wassalam sebagai nabinya. Mereka membenci istri-istri Rasul, ya, mengkafirkannya. Membenci para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, wa yukaffirunahum, mengkafirkannya. Ya. Sampai Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini dibaca oleh kaum muslimin pun mereka tidak mengimani. Itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang mereka yakini Al-Quran yang turun kepada Nabi adalah Mushaf Fatimah yang berisi 17.000 ayat yang sampai saat ini tidak ada wujudnya kecuali ya dibawa oleh Imam Mahdi versi mereka. Lalu bagaimana orang yang seperti ini akan merasakan lezatnya iman? Bagaimana orang yang seperti ini akan merasakan kebahagiaan hidup? Abadan, tidak sama sekali. Yang ada adalah kesempitan hidup, yang ada adalah kesengsaraan. Walaupun mereka memakai pakaian dari luar kelihatan indah, namun dada-dada mereka penuh dengan kesempitan. Maka berbahagialah hamba Allah yang dia ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah. Juga dalam hadis yang lain, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Rasul berkata kepada Abu Sa'id, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, siapa yang ridha Allah sebagai Rabb, siapa yang ridha Islam sebagai agama, dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, wajabat lahul jannah. Sungguh dia akan masuk jannah. Waqad waradat aydan fi adiyatil adzan fi sahih Muslim. Demikian pula disebutkan di dalam sahih Muslim salah satu zikir atau doa adzan. Ini menunjukkan bahwasanya tiga perkara ini perkara yang sangat penting karena disebut di dalam doa adzan. Sementara adzan sehari 5 kali. Ya, dan ini disunahkan untuk dibaca di antara zikir-zikir adzan. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul adzan." Siapa yang mengucapkan ketika dia mendengar adzan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu." Subhanallah. Nabi mengatakan barang siapa ketika mendengar azan kemudian dia mengucapkan kalimat ini, "Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, satu-satunya yang berhak dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan aku ridha Islam sebagai agama. Siapa yang membaca ini, ghufira lahu dzambuhu, diampuni dosa-dosanya." Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini semuanya baik hadis Bara ibn Azib, hadis Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hadhil ahadithil arba'ah, 4 hadis ini semuanya mengumpulkan 3 perkara yang merupakan al-usul, pokok-pokok yang seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, di alam barzakh, dan juga ketika dibangkitkan. Di dunia dia akan merasakan ta'mul iman, lezatnya iman. Di alam barzakh dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan ketika dia dibangkitkan, wajabat lahul jannah, dia akan masuk dalam apa? Jannah. Maka 3 perkara ini adalah sebab kebahagiaan fid dunia, wafil barzakh, wafil akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita bisa mengetahui bahwasanya buku ini, kitab salasatil usul, huwa kitabun nafis, kitab yang sangat mahal, kitab yang sangat bernilai. La yastaghni anhul khas wal am, semuanya butuh, baik orang khusus atau orang umum. Naam, wabillahi taufiq, semuanya butuh. Dan ini kitab yang mahal. Limadha? Limastamala alaihi min bayani hadhihi al-usul as-salasa wa adillatuha. Karena kitab ini di dalamnya ada penjelasan 3 perkara ini. Penjelasan tentang Allah, ma'rifatullah, penjelasan tentang ma'rifatu ad-din, mengenal agama, dan juga penjelasan tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita lanjutkan ikhwatil kiram, betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengerti ini. Seorang mungkin dia belajar tinggi di perguruan tinggi, di S1, S2, S3, pelajaran umum. Yang satu mengambil jurusan kimia, yang satu mengambil jurusan elektro, yang satu mengambil jurusan nuklir. Kelihatannya mentereng nama-nama ini. Namun ternyata tidak ada pelajaran agama sedikit pun. Ya, disibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Dunia dan seisinya, di dalam hadis dikatakan, kalaulah punya nilai walaupun seberat sayap nyamuk, kalau punya nilai dunia dan seisinya. Ya. Orang kafir enggak boleh dia minum 1 teguk pun, enggak boleh. Kalau ada harganya. Sementara kita lihat orang kafir itu apa yang mereka dapatkan? Bukan hanya 1 teguk air minum. Perusahaan air minum yang punya orang kafir, misal, banyaknya harta mereka, ya, diberi oleh Allah dunia. Nah, kita kalau kemudian belajar ilmu dunia yang itu adalah sebagian kecil saja dari dunia, ya, apa itu punya nilai? Sesungguhnya tidak punya nilai. Sibuk dengan hal itu, sibuk dengan ilmu-ilmu dunia itu yang memalingkan. Nah, manusia, kaum muslimin butuh ilmu tadi. Kita tidak berbicara tentang kaum muslimin tidak butuh, butuh itu ilmu itu. Namun permasalahannya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kemudian manusia berpaling dari perkara yang sangat penting dan mendasar. Nah, maka seandainya kitab ini salah satu usul dikenal oleh kaum muslimin, maka negeri ini pun akan menjadi negeri yang mubarakah. Seandainya kaum muslimin tahu isi kitab ini, kemudian meyakininya, mengamalkannya, al-khas wal-am, ya, maka kalau seandainya thalabatul ilm di pondok-pondok kita, seandainya dia memutkinkan kitab ini saja, kemudian dia berdakwah di tengah umat untuk menjelaskan kitab ini sebaik-baiknya dengan hikmah, hadza khairun katsir, ini ilmu yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar. Awamun nas bihajati ila hadzal ilm, awamun nas, keumuman manusia sangat butuh dengan ilmu ini. Nah, dan rata-rata kaum muslimin kalau diingatkan masalah ini, yantabih, mereka teringat, oh iya, saya akan mati, oh iya, saya teringat dulu waktu saya masih kecil mondok, yakni belajar di surau, belajar di, diingatkan kalau mati akan ditanya tiga perkara ini. Sudahkah saya mengenal Allah dengan sesungguhnya? Sudahkah saya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah saya mengenal agama ini? Ya. Dengan itu antum membuka kebaikan bagi manusia. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Jadi seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, betul bahwasanya kitab ini adalah kitabun nafis, kitab yang sangat mahal. La yastaghni anhul khas wal am, semuanya butuh, semuanya butuh, al khas wal am, baik thalabatul ilm yang memang sudah belajar, perlu untuk terus belajar ini. Naam. Demikian pula al-am, orang-orang umum, apalagi awamun nas. Dan buku ini demikian ringkas, seperti biasa dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang ada adalah ayat wal hadis, ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa kalamul ulama, ucapan para ulama, yang menjadikan kitab ini ya memiliki kedudukan yang tinggi. Taib, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, tentang ringkasan dari kandungan kitab Salah Satu Usul li Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadri. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.